Sepiro gede nitris namu kanggo aku pas awa edewe wis jarang ketemu merko atau parangmu gawe kangen ning atiku muko sliramu pisan joko atimu. Yo mong kowe sing tak berjuang ing ati tekan selawase.